Kalimat alaih yaitu huruf ala dengan ha dhamir yang biasanya ha di kasrah, di sini alaih dengan ha madmumah alaihu pada surat Al-Fatihah ayat 10. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Baik. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. أحسنت. Kemudian kalimat fihi harf fi dengan ha dhamir yang mana menurut mazhab Hafiz haknya dibaca tanpa silah fihi tanpa memanjangkan ha, maka pada ayat ini ayat ke 69 surat Al-Furqan ha dhamir dibaca dengan silah fihi, dibaca dengan panjang fihi, tentunya dalam keadaan wasal. Kalau dalam keadaan waqaf tentunya di sukun haknya. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baik, endak ya, akhi. Fadal. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب يخ بتفخيم الخاء يخلد ويخلد فيه. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب